Baik pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Iya, sudah semakin keras, tapi kan hati-hati tuh, ada yang jatuh, Bu. Jangan terlalu bersemangat ya. Keras boleh, jangan terlalu bersemangat, nanti cincin kawinnya jatuh tuh kayak ibu itu ya. Ini ibu dari Majelis Taklim Al-Muwawana Gandaria Jaksel, berapa orang, Bu? 30 orang semuanya dari Gandaria. Ya. Itu kan dekat radio dalam ya, Bu ya? Iya. Yang dekat rumahnya Inul ya, ya. Dekat rumah Krisdayanti ya semuanya. Ya dekat rumah tetangganya Krisdayanti juga ya. Terima kasih sudah hadir di sini memakai pakaian yang senada dengan warna jok. Ya. Saya yakin ya, kan kemarin ngelihat warna joknya hijau nih kita bilang hijau ya. Dan yang di sebelah kiri adalah ibu dari Majelis Taklim Nur Anita Tanjung Duren Jakarta Barat. Ya, Duren itu adalah duda keren. Ya. Tapi memakai bajunya sekarang ini ada dua nih, ada yang oranye dan yang satu lagi motif-motif gitu, motif kacang-kacang polong kayaknya itu ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Berapa orang, Bu? 40. Duren semua? 40-40-nya duren ya. Berarti berduri dan sakit kalau disentuh ya. Baik pemirsa, Anda bisa menghubungi 564-1234 dan 0215-5556-76. Tetapi kita akan mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah untuk tema kita di pagi hari ini. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Apa kabar Ma? Alhamdulillah. Apakah ada peningkatan kebugaran di tubuh Mama? Hari ini lebih baik daripada kemarin. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Amin ya. Supaya lebih cepat, lebih baik dan Mama bisa melanjutkan. Iya. Oke, Mama, Mama bisa langsung memberikan tausiah dengan tema jangan membuat kerusakan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim dari Al-Muawanah Gandaria Radio Dalam. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim dari mana? Tanjung Duren. Nur Anissa. Nur Anissa. Nur Anissa ya. Yang saya hormati pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini judul kita jangan membuat kerusakan di muka bumi. Pemirsa, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita sering sekali mendengar kerusakan tentang yang ada di muka bumi dan seluruh pelosok-pelosoknya selalu ada kerusakan. Padahal banyak sekali upaya yang kita lakukan mengkampanyekan agar kita semua melestarikan bumi, menjaga kebaikan bumi ini. Sudah banyak kita melakukannya. Namun ternyata dari waktu ke waktu kita banyak mendengar berita, baca di koran. Betapa banyak orang-orang yang merusak bumi. Yang sebelah sini perbaiki, sebelah sini dirusak. Ini benar, ini rusak. Terus begitu. Sebetulnya, apa sih arti semua ini? Kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ini jailun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha mayyubsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifatullah fil ard, malaikat bertanya, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia? Manusia itu kerjanya merusak bumi, menumpahkan darah. Allah berfirman, diam-diam malaikat, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dari ayat